Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Al-Qa'idatul Rabi'ah Asyara Hazbul Muta'alliq Hazbul Muta'alliqi Al-Ma'mul Fihi Yufidu Ta'mim Al-Ma'na Al-Munasibi Lahu. Menghadap Muta'alliq, nah, ini antum sudah belajar nahu, gak perlu lagi dijelasin ya. Misalkan jar majrur muta'alliq dengan apa? Misalkan taib barakallahu fi. Nah, dihapus tuh muta'alliqnya. Ya, muta'alliq yang ma'mul yang menjadi objek, maka itu yufidu memberikan faedah atau menghasilkan pengertian ta'mimal ma'na. Makna yang lebih umum, al-munasib lahu, yang sesuai dengannya. Barakallahu fiik. Tafadhal, dibaca di sini. Nugraha. Baca Nugraha. Bismillah. حذف المتعلق المعمول به يفيد التعميم المعنى المناسب له. وهذه قاعدة مفيدة جدا ما تعتبرها الإنسان في الآية القرآنية أكسبت. Itu aksaba yuksibu aksabat hu aksabat hu fawaidun fawaidun jalilatun wadhalika anna fi'la au ma huwa fi ma'nahu mata kuyida bi syai'in faqayyada bihi faida atlaqahu Allahu ta'ala wa hadafa al-muta'allaki al-muta'allaqo al-muta'allik biar hadaf al-muta'alliq fa ammama dhalika al-ma'na wa yakunu al-hazf huna ahsana wa afyada katiran min at-tasrih lil-muta'alliqati al-muta'alliqati wa ajma'a lil-ma'ani an-nafi'ati wa dhalika amthilatun katiratun jiddan منها أنه قال في عدة آيات لعلكم تأكلون لعلكم تذكرون لعلكم تتقون فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تأكلون عن الله كلما أرشدكم إليه وكلما علمكموه وكلما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة لعلكم تذكرون جميع مصالح مصالحكم الدينية والدنيوية لعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي ويدخل في ذلك ما كان الصيام فيه وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام ولهذا كان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام أي لعلكم تتقون المحارم عموما ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون بأخلاقها وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ. هذا اللفظ فيه هذا اللفظ مثل قوله حسب. Oh, di buku antum udah diharokat ya? Muta'allak. Kalau muta'allak berarti amilnya yang dihadaf. Ya. Amilnya yang dihadaf. Misalkan antum mengatakan, ya, antum mengatakan begini misalkan, sa'adhabu ila suq. Nah, ila suq jar majrur muta'allik dengan fi'il mahdhuf. Nah, fi'il yang kok fi'il mahdhuf, fi'il adhabu. Atau untuk mengatakan Zaidun fiddar. Fiddar jar majrur muta'alliq dengan apa? Dengan fi'il mahdhuf atau dengan khobar mahdhuf. Khobarnya bisa fi'il, bisa isim. Kalau fi'il ya istaqarra, kalau isim mustaqirrun atau ka'inun. Kan begitu di pelajaran ilmu nahwu. Jar majrur muta'alliq yang dihadap muta'allak yang dikaitkan. Nah, yang dimaukan di sini sepertinya yang muta'allak ya. Karena la'allakum jar majrur ya. La'allakum afwan bukan jar majrur, la'alla ini fi'il apa temannya inna ya. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun maksudnya apa? La'allakum ta'kiluna anillah ya, la'allakum ta'kiluna anillah kullama arsyadakum, misalnya begitu. Nah, jadi ini yang mau dimaukan yang mana nih yang dihadap, muta'alliq atau muta'allak? Siapa Nugraha? Muta'alliq atau muta'allak yang dihadap? Muta'allak. Berarti kita bacanya muta'allak aja. Hadzful muta'allak. Ya. Baik, enggak apa-apa. Taib hadhihi qaidatun mufidatun jiddan. Kaidah ini sangat penting sekali, bermanfaat sekali. Mata ta'tabaraha al-insanu, maka kapan saja seseorang manusia ya i'tabaraha fil ayati ya, dia menjadikan kaidah ini sebagai acuan. Ya, pegangan dia fil ayat dalam merenungi ayat-ayat Al-Qur'an, aktasabathu fawaidu jadilatun. Aktasaba ya, aktasaba yaktasibu apa? Aksaba yuksibu bahwa. Aksaba yuksibu itu maknanya memperoleh, mendapatkan, menghasilkan. Aktasabathu fawaidu jadilatun. Maka dia akan mendapatkan faedah-faedah yang sangat jalidah, sangat bernilai, sangat tinggi. Wadzalika annal fi'la, yang demikian itu bahwasanya fi'il kata kerja, au ma fi ma'nahu atau yang semakna dengan makna fi'il, apa itu berarti isim-isim yang beramal amal fi'il. Ya, isim fa'il, isim maf'ul, ya, isim fi'il, kemudian masdar, ya. Ya, kemudian apa lagi? Sifat musyabbahah ya, itu semua yang beramal amal fi'il mata kuyida. Apabila fi'il-fi'il tersebut atau isim-isim yang beramal dengan fi'il tersebut apabila dia dikaitkan bisyai'in dengan sesuatu ya taqayyada bih. Nah, apabila fi'il-fi'il tersebut dikaitkan diikat dengan sesuatu ya, maka sesuatu yang lain tadi akan mengikat fi'il tersebut. Ya, misalkan dia diikat dengan jar majrur, maka jar majrur itu mengikat fi'il tadi. Fa idza atqahu Allah taala. Ini kalau antum paham nahwu ya, kita belajar nahwu ini lebih mudah dipahami. Nah, apabila Allah memutlakan ya, firman Allah dalam sebuah firman-Nya misalkan disebutkan secara mutlak. Wa hadafa al-muta'allaqa, dan Allah menghadap yang dimuta'allak. Ya, berarti amilnya. Fa amma madzalikal makna. Maka hal ini ya memberikan pengertian makna yang lebih umum. Fa yakunu al-hadzbu huna ahsana wa afyada katsiran min at-tashrih bil muta'allaqati. Maka dihadapnya mak amilnya ini, yang muta'allak ini, itu lebih bagus, lebih berfaedah, ya, lebih berfaedah, jauh lebih berfaedah, lebih banyak daripada dijelaskan, ditasrih, disebutkan secara, ya, gamblang muta'allaknya tadi. Wa ajma'a, dan ini pun lebih menghimpun lil ma'ani an-nafi'ati, ya, lebih menghimpun atau lebih mencakup makna-makna yang bermanfaat. Lidzalika amsilatun katsiratun jiddan. Ya, demikian ini contoh-contohnya sangat banyak. Ini akan kita pahami kalau kita paham ilmu nahwu. Enggak ngerti ilmu nahwu susah paham ini. Ya, coba antum dulu belum belajar nahwu warga, kira-kira ngerti enggak? Apa muta'alliq, muta'allaq? Ya, enggak ngerti. Ah, barakallahu fikum. Makanya ilmu nahwu itu ya pembuka semua ilmu. Ya. Mau belajar usul fikih enggak ngerti nahwu pusing, hatta belajar akidah. Ya. Antum ketika dijelasin ya wa kallamallahu Musa taklima, itu lafaz jalalah marfu fa'il, bingung antum. Kalau Mu'tazilah menjadikan lafaz jalalah maf'ul bi mansub, bingung antum. Ya enggak? Pusing apaan tuh? Ini kan lagi belajar akidah. Bingung antum, enggak ngerti. Kan begitu. Nah, makanya ini pentingnya belajar nahwu ya. Alhamdulillah atas kemudahan kita belajar ilmu nahwu walaupun sedikit. Nah, ini bermanfaat. Kan bermanfaat sampai sini kan? Minha annahu qala fi idati ayatin, di antaranya Allah Taala berfirman di berbagai ayat, la'allakum ta'qilun. Ya, agar mudah, agar kalian mudah-mudahan semoga kalian ta'qilun, berakal, memikirkan, la'allakum tadzakkarun, agar kalian kalau mengingatnya, mengambil pelajaran, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Faya dulu dzalika, maka ayat-ayat ini semua menunjukkan ala annal murad, bahwasanya yang dimaksud dengan la'allakum ta'qiluna la'allakum tadzakkarun, ya, ta'qiluna anillah, agar kalian memikirkan. Memikirkan apa? Memikirkan dari Allah. Oh, berarti muta'alliq, bukan muta'allaq. Ya, siapa? Sinugraha, yang dihadap muta'alliq ini. Ya, la'allakum ta'qiluna anillah. Nah, itu anillah berarti. Ya, jar majrur muta'alliq dengan ta'qilun. Kulla, itu maf'ulun bih. Ya, maf'ul dari mana? Ta'qil. La'allakum ta'qiluna kulla ma arsyadakum ilaih. Agar kalian memikirkan dari Allah semua yang Allah ya bimbing kalian. Semua yang Allah bimbing kalian. Berarti apa yang dihadap ini? Muta'alak apa muta'alik? Nah, antum katanya di bukunya ada harokatnya ya. Sama di situ buku saya juga ada harokat muta'alak. Cuman kalau saya perhatikan, kok yang dihadap kayaknya bukan muta'alak, tapi muta'alik. Ya? Muta'alik kalau di sini berarti muta'alik ini. Ya. Wa kullama 'allamakumuh. Tuh lihat. Ya, wa kulla. Itu semua. Ya. La'allakum tadzakkarun, agar kalian mengingat. Mengingat apa? Kullama 'allamakumuhu. Itu. Agar kalian mengingat. Mengingat apa? Nah, ini perhatikan ini. Ya. Ya, agar kalian mengingat, maksudnya agar kalian mengingat semua apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Wa kullama anzala alaikum minal kitab, apa yang Allah ya turunkan kepada kalian berupa Al-Qur'an dan hikmah itu sunnah. La'alakum tadzakkarun, la'alakum tadzakkaruna jami'a masalihikum. Tuh lihat maf'ul bih. Berarti muta'alliq. Semua kemaslahatan kalian, kemaslahatan dunia, agama, la'allakum tattaquna jami'a ma yajib tiqauhu. Ya, agar kalian bertakwa, bertakwa kepada semua apa yang wajib untuk ditakwakan, ditakuti. Lihat. Ya. Agar kalian bertakwa, wa yang wajib semua segala dari yang kalian wajib hindari. Itiqauhu, yang kalian wajib hindari min jami'i dzunub, dari berbagai semua dosa wal ma'asi dan maksiat. Di buku saya di kaidahnya juga muta'allaq. Tapi ini muta'alliq, ikhwan. Ya. Ini amil, amil yang muta'allaq. Ya, ma'mulnya muta'alliq, kan di judulnya hazful muta'alliq, muta'alliq al-ma'mul fihi, itu ma'mul bukan amil, ngerti enggak? Di buku saya pun juga muta'alliq, tapi makanya dibikin rancu. Di buku antum muta'alliq. Ya. Pas dikasih harokat yang ini doang kan? Yang dikasih harokat yang ini aja, seolah-olah ini penting nih, jangan sampai salah. Ya. Tapi yang dihadap ya, cuma ada keterangan al-ma'mulu al-ma'muli fihi ma'mul. Ya. Taibar kalau begini. Saya kasih contoh begini, ya. Tadi contoh Zaidun fidari. Fidari jar majrur. Antum jangan katakan dia khobar. Boleh aja kalau mau i'rab ringkas. Kalau mau i'rabnya lengkap, jar majrur, ya. Jar majrur, ya, muta'alliq, ya, bi khobar mahdzuf. Taqdiruhu Zaidun istaqarra fiddar. Atau Zaidun mustaqirrun fiddar. Paham enggak sini? Maka mana amil dari fiddar? Jar majrur amilnya mana? Yang muta'alliq. Amilnya mana? Muta'alliq yang mahdzuf. Apakah istaqarra atau mustaqirrun? Ngerti enggak sini? Ya. Nah, ini memang di buku ini gundul semua, giliran ini dikasih harokat satu tapi bikin rancu. Muta'alliq. Padahal dikasih keterangan al-ma'muli fihi. Kayak tadi, Zaidun fid-dari. Fid-dari jar majrur muta'alliq bi khabar mahdzuf. Bi khabar mahdzuf takdiruhu istaqarra dan mustaqirrun. Atau istaqarra atau mustaqirrun atau kainun terselantum. Nah, istaqarra atau mustaqirrun ini dia amil atau ma'mul dari fiddar? Coba antum jawab. Hah? Amil. Berarti kalau dia amil, muta'alliq atau muta'alliq? Muta'alliq. Jar majrurnya jelas muta'alliq. Ya, dengan muta'alliq. Berarti yang dihadap apa? Ma'mul di sini. Enggak, saya tanya lagi. Jar majrur ma'mul atau amil dari muta'alliq yang mahdzuf? Ma'mul. Dan sepakati ma'mul. Berarti ini muta'alliq, bukan muta'alliq. Ini buku ini gundul, giliran judul ini muta'alliq dikasih harokat, makanya bikin rancu. Oh, muta'alliq. Daripada, makanya tadi saya enggak benarkan Nugraha baca muta'alliq. Walaupun sempat terpengaruh saya. Ya, lihat, karena la'allakum ta'kilun. Ta'kilun, lihat, dia fi'il. Ya, muta'addi. Kullama arsyadakum. Ya, lihat tuh. La'allakum ta'kilun anillah. Lihat, itu semua muta'alliq semua dengan fi'il ta'kilun. Maka yang dihadap di sini bukan muta'alliq. Ya, lagi pula kalau yang dihadap muta'alliq nanti kasih dapat faedah enggak di sini? Hah? Dapat faedah enggak? Ya, misalkan begini. Ya, apa namanya? Wa'budullaha rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kita hadap aja tuh semua. La'allakum tattaqunnya kita hadap semua. Ya, tinggal kasih apa namanya? Ma'mulnya. Muta'alliqatnya yang enggak dihadap. Ya, wa'budullaha rabbakum. Ya. Ya, subhanallah Allah yang ada yang Rabb kalian, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ya. Ya, agar kalian bertakwa, ya, kita kasih mahdzubnya di sini. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ya, kita langsung aja sebutin. Alladzi khalaqakum walladziina qablikum jami'a ma yajibu tika'uhu min jami'i dzunubil ma'asi. Nyambung enggak kira-kira? Nyambung enggak? Enggak nyambung. Hai para kanafi. Ya. Paham sini ya? Ngerti? Remon, ngerti Remon? Belajar ajrumia, mutamima bermanfaat di sini Remon ya. Nah, jadi ngerti ya. Hai para kanafi. Gimana Remon kalau dia nanti masuk Alfiyah Ibnu Malik? Buh. Di Eropa semuanya sama Remon, anak pun takut kita murah-murah. Disuruh Eropa lagi ada. Aduh. Ya. Masya Allah. Ayo lanjut lagi. Baik. Fayadukhulu fidhalika makana siyaku. Ini ya. Sampai sini kan. Baik. Barakallahu fikum. Maka termasuk di dalam kaidah ini ialah makana siyaku fihi. Ya, ialah apa saja yang sejalan dengan siyak, dengan konteks kalimat tersebut. Wahwa fardun min afrodi hadal makna al-ami. Dan kaidah ini merupakan salah satu dari makna yang umum, dari komponen pengertian makna yang umum. Ya, semisal firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat nih, la'allakum tattaqun. Tattaqun. Ini muta'allaq. Ini amil. Ma'mulnya mana? Mahdhuf. Ya. Nah, ini kan disebutkan kaidahnya kalau muta'alliq dihadaf, ya. Kalau muta'alliq dihadaf yaitu ma'mul memberikan faedah umum yang sesuai dengannya, pengertian lebih umum. Ya, barakallahu fiik. Maka kata Syekh di sini, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yufidu kulla ma qila fi hikmatis siyam. Ya. Maka ayat ini memberikan faedah menjelaskan segala sesuatu tentang hikmah, ya, tentang hikmah puasa. Ai la'allakum tattaquna, agar kalian bertakwa. Maksudnya apa? La'allakum tattaquna al-maharima umuman. Tuh lihat. Maharima umuman. Ma'mul ini. Ma'mul apa amil? Hah? Nugraha. Antum tadi bacanya tuh ngotot la'allakum muta'allaq, ngotot antum. Sekarang ana tanya antum, maharima. Ah, ma'mul apa amil Nugraha? Ngaku. Ah, Nugraha. Nugraha, ajib. Hah? Ma'mul. Kalau ma'mul muta'alliq apa muta'allaq? Hah? Loh, kok masih bingung? Ini contoh yang ringan tadi anak kasih contoh, ya. Zaidun fidari, contoh. Fidari irobnya apa fidari? Jar majrur muta'alliq. Muta'alliq apa muta'allaq jar majrur? Muta'alliq, berarti jujur dia, ngaku dia. Udah selesai udah. Udah selesai berarti udah paham udah? Udah selesai. Kalau antum bilang jar majrur muta'allaq baru, oh, antum bisa ngotot di sini. Tapi ketika antum bilang jar majrur muta'alliq berarti udah selesai ngaku. Udah, paham. Berarti dia ma'amil atau ma'mul? Hah? Si jar majrur tadi. Ma'mul. Ambilnya mana? Khobar mahdhuf. Istaqarra atau mustaqirun? Mustaqirun kan beramal-amal fi'il, ya enggak? Taib barakallahu fikum. Ya iya, yang dihadap muta'alak. Loh, ini kan contohnya bukan Zaidun Fidari, ini contohnya la'alakum ta'kilun. Ya, iya, kalau Zaidun Fidari yang dihadap muta'alak. Hah. Tapi yang di sini contohnya la'alakum tattaqun, la'alakum ta'kilun, la'alakum tadakkarun. Kan tadakkarun, ta'kilun ini muta'alak semua. Dihadap enggak? Enggak. Ya, enggak dihadap, tetap ada, dia wujud. Mana ma'mulnya? Mahdhuf semuanya, dihadap. Nah, itulah dia yang namanya muta'alliq. Ya. Taibar kalau baik. Sudah ngerti Nugraha? Ya. Saya kasih contoh antum di situ buat bukan analogi di sini, berarti Zaidun Fidari ini bukan Zaidun Fidari. Ini dari Nugraha masih pusing mikirin Zaidun Fidari. Tayyibarakallahu fi. Wa lihadza kama qauluhu ta'ala, ini sudah la'allakum tattaqun, kan di Al-Qur'an begitu, hikmah dari puasa agar kalian bertakwa. Bertakwa dari apa? La'allakum tattaquna al-maharima umuman. Agar kalian bertakwa dari segala hal yang diharamkan secara umum. Wa la'allakum tattaquna ma hurrima 'ala shaimin. Agar kalian bertakwa dari segala hal yang diharamkan bagi orang-orang yang berpuasa. Minal muftirat, dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Al-mamnu'ati, yang dilarang. La'allakum tattasifuna, agar kalian memiliki sifat, bersifat bisifat taqwa, dengan sifat taqwa. Wa tatakhallaquna bi akhlaqiha, dan kalian berakhlak dengan akhlak orang-orang yang bertakwa tadi. Wa hakadha sa'iru ma dzukira fihi hadzal lafdz. Ya, barakallahu fikum. Ya. Demikian pula dan demikianlah, ya, seluruh demikianlah seluruh dari apa yang telah disebutkan dalam lafaz ini. Ya. Mislu qauluhu ta'ala hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Zaki, bacaki. Hai al-muttaqin Naik dikit suaranya. Wal fusuqi wal isyani ay al muaddina lil faraidi wan nawafil allati hiya hisabu taqwa. Kadzalika qawluhu innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaithani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Ay innal ladina kanat taqwa wasfahum wa tarka maharimi syiarahum. Maka zuyina lahum asyaitanu ba'da dhunubi tadhakkaru kulla amrin yujibu lahum al-mubadaratu mubadarata ilal matali wa ta'azamatillah ta'azamatillahi wa ma yaqtadihi al-iman al-iman wa ma mujibu at-taqwa wa tadhakkaru iqabahu wa nakalahu wa tadhakkaru ma tahdasuhu tahdisuhu tahdisuhu al-junubu minal uyubi wa naqaidi naqaisi wa ma tasluhu minal kalimkan kamalati fa'idahum mubusirun min aina butuh wa mubsiruna al-wajha terus mubsiruna al-wajha alladhi fihi takhallusu at-takhallusu min hadzal dhanbi alladhi waqa'u fihi fabadaru fi taubatin nusus taubatin fabadiru fabadi filamer fabadiru fitaubati an-nasuhi fa'adu ila martabatihim wa'ada asyaitanu khasian madhuran kadhalika ma dhakarahu ala wajhil itlaqi minal mu'minina bilafdi al-mu'minina. Antum minal ya, bukan ala. Ani al-mu'minin. Terus. Au bilafdi innal ladina amanu wa nahriha fa innahu yadullu fihi jami'u. Yadukulu fihi jami'u ma yajibu al-imanu bihi minal usuri wal-aqaidi maka ma'annahu qayyad dhalika fi ba'dil al-ayati mithlu qawlihi qulu amanna billahi al-ayata wa nahbiha tayyib barakallahu fik. Demikian juga dengan firman Allah Ta'ala hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, hudan lil muttaqin, Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Mana muta'aliknya? Mahdhuf. Ya, ai muttaqin. Kan muttaqin ini isim fa'il ya, muttaqin. Jamak mudzakkar salim. Dari sifat isim fa'il. Ya, maka dia beramal amal fi'il, ya enggak? Dia beramal amal fi'il. Ya, mana ini muta'aliknya? Muttaqina likulli ma yuttaqa minal kufri wal fusuki wal isyan. Nugraha. Nah, likulli jar majrur itu muta'alik atau muta'alak? Nugraha. Ayo nugraha. Nugraha. Hah? Likulli jar majrur muta'alik atau muta'alak? Muta'alik. Yang dihadap yang mana? Hudan lil muttaqin atau likulli ayatnya antum baca Al-Baqarah gimana? Dzalikal kitabu la raiba fih. Antum bacanya apa? Likulli ma yuttaqa minal kufri wal fusuki wal isyan. Ada kayak gitu antum bacanya? Nugraha. Pernah baca kayak gitu enggak? Enggak ada. Ya, muta'alaknya yang disebutin. Hudan lil muttaqin. Udah selesai. Muta'alaknya mahdhuf likulli ma yuttaqa. Agar kalian hudan ini Al-Qur'an ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu yang mereka bertakwa, menjaga diri mereka likulli ma yuttaqa. Dari menjaga diri mereka dari semua yang harus ditakuti, dijaga dari kekufuran, kefasikan, isyan, kemaksiatan. Ya. Kemudian ai al-mu'addina lil faraidi, yaitu orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Ya, yang mengerjakan amalan-amalan yang wajib, yang fardu. Ya. Wan nawafili, dan amalan-amalan nafilah sunnah allati hiya khisalut taqwa. Ya, barakallahu fikum. Yang merupakan ini adalah ya ciri-ciri ketakwa. Wa kadzalika qauluhu ta'ala. Demikian juga dengan firman Allah Ta'ala, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang bertakwa, idza massahum ta'ifun. Ya, jika mereka ditimpa ya was-was minasyaitan, dari setan, tadzakkaru, maka mereka segera mengingat Allah. Ya. Fa idahum mubsirun. Ya. Maka ketika itu juga mereka mubsirun, mereka melihat. Lihat, mubsir isim fa'il. Mubsirun melihat apa? Ah, ini kan. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang bertakwa apa? Ittaqaw yattaqi. Ya, ini kan fi'il. Nanti punya muta'alliq, bertakwa yang apa? Ai innal ladzina ittaqaw kana taqwa wasfahu. Yaitu orang-orang yang takwa adalah sifat mereka. Ya. Wa tarkal maharim. Wa tarkul maharim syi'arahum. Dan mereka ketika mereka apa namanya, kanat tarkul maharim syiarohum, ini tarku ke maktub ke isim kanat, wa tarkul maharim syiarohum, syiarohum khobar, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan itu adalah syiar mereka. Ya, mata zayyana lahum syaitan ba'da dunub tadakkaru kullama amrin. Maka ya, ketika setan menghiasi mereka, menipu mereka dengan berbagai dosa, sebagian dosa, ketika setan menghiasi sebagian dosa untuk mereka dengan kebaikan, maka mereka segera mengingat semua perintah yujibulahum al-mubadarata ilal mata. Maka mereka bersegera, ya mereka apa namanya? Mereka mengingat semua perintah yang mengharuskan mereka untuk bersegera. Ya. Untuk bersegera mubadarah kepada mata, untuk bertobat. Maka mereka bersegera tabayatubu taubatan, ya, mata tempat bertobat, tempat bertobat. Mata yaitu mana tempat bertobat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ka'azamatillah, mengingat ya, untuk mengingat keagungan Allah. Wa mayaqtadihi al-imanu, dan apa yang ditunjukkan oleh keimanan, apa yang dituntut oleh keimanan. Wa matujibuhu at-taqwa, dan apa yang diwajibkan oleh ketakwaan. Wa tadakkaru, ya kan di ayatnya itu kan, tadakkaru fa'idahum yubisiru, dan mereka mengingat iqaba bihi, iqabahu hukuman dari Allah, wa nakalahu siksaan dari Allah, wa tadakkaru, ya, dan mereka mengingat ma tuhdithuhu adzunubu minal uyub, apa yang akan dibuat nanti oleh dosa-dosa berupa aib, wa naqais, dan hal-hal sifat yang kurang, ini hal-hal yang ditimbulkan oleh dosa. Ya, kemudian wa ma yaslubuhu minal kamalat, ya, dan apa yang dihilangkan oleh dosa-dosa tadi berupa sifat-sifat kesempurnaan. Fa'idahum mubsirun, ya, maka seketika itu juga mereka melihat apa, ya, melihat apa, melihat ya, apa namanya, melihat apa tadi, kesalahan-kesalahan mereka itu, mahdubnya itu. Barakallahu fiik. Mereka menyadari, mereka melihat, melihat apa? Min aina udu. Nah, ini maaf, ini muta'alliq tuh, min aina jar majrur. Ya, dari mana mereka didatangkan? Mubsirun, melihat, melihat apa? Al-wajh alladhi fihi at-takhallusu min hadzal dhanbi. Ya, agar mereka melihat, melihat apa? At-takhallus, melihat al-wajh, melihat ya, sisi ya, yang fihi, yang sisi tersebut dapat menyelamatkan mereka dari dosa tersebut. Alladhi waqa'u fihi, yang mereka terjatuh ke dalamnya. Ya. Fabadiru, eh jangan fabadiru ya, kok fi'il amr sih? Fabadaru ya. Maka mereka bersegera fit taubatin nasuh. Ya, untuk bertobat dengan tobat nasuha. Fa'adu ila martabatihim, maka mereka kembali ke martabat mereka. Ya, mereka kembali ke martabat mereka. Wa'ada syaitan, sedangkan setan akan kembali khasian madhuran. Ya, setan akan kembali inyah, hilang dan rasa terhina. Wa kadzalika ma dzakarahu ala wajhil itlaq, demikian pula apa yang Allah sebutkan secara mutlak al-anil mu'minin, tentang orang-orang beriman. Bilabdil mu'minin, dengan lafad orang-orang yang beriman. Au bilabdi innal ladina amanu, atau dengan lafad sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wa nabiyah, dan semisalnya. Fa innahu yadkhulu fihi jami'u ma yajibu al-imanu bihi minal usuli wal aqaidi. Maka hakikat arti al-iman itu ya, masuk semua apa yang diwajibkan oleh iman berupa usul wal aqaid, ya, yaitu usul dan aqaid, ya, berupa akidah. Usul sama ini ya, tauhid. Ma'a annahu qayyada dhalika fi ba'dil ayat bisa qul amanna billah. Ya. Ya, walaupun Allah mengikatnya di sebagian ayat, kata-kata beriman ini dia demikian, semisal firman Allah qul qulu, ya, katakanlah amanna billah, kami beriman kepada Allah, ini misalkan ya, wa nahmiha, dan semisalnya ya. Ya, silakan baca lagi. Masih bisa dilanjut atau cukup? Nanggung kali ya? Nanggung dah. Ya, berikutnya, fadhal dibaca, ihsan. Kullu yadkhulu fihi kullu salahin wa kama yadkhulu fihi binnahi kullu fa'il dari yadkhulu. Kadzalika qawluhu inna Allaha yuhibbul muhsinin wa ahsinu lil ladzina ahsanu husna hal jazaa'u ihsani illa ihsan yadkhulu fi dzalika kullu al-ihsan fi ibadatil qalibi wa Kadzalika qawlu wal 'asr innal insana lafi khusr ay fi hasarati khasarati min jami'i wujuhi illa man ittasafa bil imani wal 'amali shalihi wat tawasi bil haqqi was sabri. Ya, tadi usul itu lebih bagus pokok-pokok agama ya kita terjemahkan. Walaupun usul juga dapat diartikan ya, ya akidah juga. Kadzalika ma amara bihi minas shalah wal islah. Demikian pula juga dengan perintah untuk melakukan kebaikan dan islah perbaikan. Wa manaha anhu minal fasad wal ifsad mutlaqan. Dan apa yang Allah larang ya berupa untuk melakukan kerusakan dan pengerusakan. Pengerusakan secara mutlak yadkhulu fihi kullu shalah. Maka masuk dalam cakupan ayat ini semua kebaikan. Kama yadkhulu fi nahyi kullu fasad. Sebagaimana dalam perintah itu juga masuk semua larangan. Kadzalika qauluhu. Demikian pula dengan firman Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Perhatikan, berbuat baik. Wa ahsanu, ya Allah Taala berfirman, ya apa? Ahsanu apa sih antum? Ahsanu. Kok dia ada ahsanu sini? Wa ahsinu dan berbuat baiklah, gitu ya. Lilladzina ahsanu al husna. Bagi orang-orang yang berbuat baik, dia dapat husna wa ziyadah dan tambahan, yaitu husna surga, ziyadah adalah melihat Allah di surga. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Ya, kecuali kebaikan juga. Ya barakallahu fiik. Maka ihsan ini apa? Kebaikan ini apa? Ya. Ini kan mutlak ini. Maka yadkhulu fi dzalika kullih. Maka yang dimaksud dengan ihsan berbuat kebajikan ini semua kebajikan semua. Al-ihsan fi ibadatil khalqi bi an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan dalam beribadah kepada Allah. Ya. Yaitu dengan Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihatnya, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika Anda tidak melihatnya, merasa melihatnya, maka Anda yang meyakini bahwa dia melihat Anda. Wal ihsan ilal makhlukin bi jami'i wujuhil ihsan, atau berbuat ihsan kebaikan kepada semua makhluk dengan seluruh aspek-aspek kebaikan. Barakallahu fi. Ini apa namanya? Mencakup semua ihsan. Min qaulin berupa ucapan, fi'lin perbuatan, jahin itu kita berbuat baik dengan memanfaatkan kedudukan, wa ilmin ilmu pengetahuan, madin wa ghairiha harta dan yang lainnya. Ya barakallahu fiik. Demikian pula dengan firman Allah, alhaakum at-takatsur. At-takatsur sikap bermegah-megah, alhaakum. Ya. Alha yulhi itu mengacaukan, mengalihkan, membuat lalai. Alha yulhi. Maka sikap takasur bermegah-megah itu membuat lalai kalian. Ya. Fahadafa, maka Allah di ayat ini menghadaf. Ya. Ini boleh antum baca fahudifa juga boleh, fahadafa boleh juga. Ya. Fahadafa al-mutakasar al-mutakasarabih. Namun Allah di sini menghadaf ya mutakasar isim maf'ul, mutakasir isim fa'il. Ya, takasur itu kan masdar ya. Nah, yang dibanggakan itu apa? Objek yang dibanggakan itu apa? Dihapus oleh Allah. Alhaakumut takasur, sikap berbangga-bangga telah melalaikan kalian. Namun Allah menghadap apa yang objek yang dibanggain itu apa? Apakah ilmu agama, apakah harta, apakah istri, apakah apalagi? Apa yang mau dibanggain sekarang? Anak, apalagi? Hah? Kabilah, ya, keturunan, ya, apalagi yang mau dibanggain? Nah, yang mau dibanggain itu apa? Dihadap. Nah, Nah, saya mau tanya lagi nih ke Nugraha. Alhaqumut takasur. At-takasur ya. Ya. Alhaqum. Alhayulhi. Dia fa'il dari alha. Melalaikan kalian. Ya. Taib. Dalam alam al-fi'il. Al-mutakasar. Ya. Isim maf'ul. Ya. Yang dibangga-banggain. Ah, Nugraha, ayo Nugraha. Dia berarti mutakasar, muta'alik atau muta'alak Nugraha? Hah? Mutakasar, muta'alik. Mutakasar, muta'alik atau muta'alak? Muta'alik. Berarti yang dihadap di sini apa? Muta'alik. Kaidahnya berarti antum bacanya apa tadi? Hasbul muta'alik al-ma'mul yufidu ta'mim al-ma'na al-munasib. Nah, itu dia benar muta'alik, bukan muta'alak. Ya. Nah, maka mutakasar ini objeknya. Kenapa dihadap? Liya umma jami'a ma yaqsidun nas. Ya. Ini dihapus semua supaya apa? Supaya mencakup ya, mencakup semua. Ma yaqsidun nas fihi al-mutakasarah minar riyasah. Mencakup semua sarana untuk berbangga-bangga, berbegah-begah. Ma yaqsidu an-nasu fihi. Yang ditujukan oleh manusia ya, al-mutakasara untuk berbangga-bangga, misalkan apa? Minar riyasat, dari kepemimpinan atau kekuasaan ya, wal amwal, harta, wal jah, kedudukan, kemudian apa lagi? Wadiat ya, anak, apa namanya? Anak-anak keturunan ya. Diat, apa sih diat artinya? Hah? Apa diat? Doiat apa diat? Antum baca ke mana? Hah? Doiah, ya kan dari doiat, bukan diat, doiat. Desa walaulat, anak-anak, wagairiha dan yang lainnya. Mimma ta'allaqu bihi aghradun nufus. Ya. Yang tujuan jiwa berkaitan dengan itu semua. Ya. Ambisi-ambisi jiwa berkaitan dengan itu semua. Ya. Wa yulhiha an ta'atillah. Namun sikap berbangga-bangga ini memalingkan kita, melalaikan kita. Ya, dari ketaatan kepada Allah. Ya. Kadzalika qauluhu wal asr. Demikian pula firman Allah Ta'ala demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Ya, perhatikan. Lafi khusr. Ya. Lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Ya, perhatikan sini. Maka di sini khusr dijadikan sebagai dzaraf. Ya. Dari fi, ya, lafi khusr. Ya. Baik, maknanya apa? Perhatikan di sini kata beliau. Ai fi khasaratin min jami'il wujuh. Yaitu manusia berada dalam kerugian. Fi khasarah dalam semua kerugian. Min jami'il wujuh. Dari segala aspek, dari segala sisi. Illa man ittasafa bil iman. Kecuali orang yang memiliki sifat keimanan, amal soleh, tawasi bil haq. Saling berwasiat dengan kebenaran. Wassabar dan kesabaran. Ya, ayat barakallahu fiik. Ya, demikian pula dengan firman Allah, ini sudah dibaca belum? Pas alu ahlul dzikir. Nah, siapa yang belum baca lagi? Ya, ini sudah belum? Siapa? Ini sudah semua ya. Baik, biar cepat ya. Siapa Nugraha itu? Siapa Nugraha? Harga. Nanti yang sisanya baca di nanti. Kami baca di Duratul Bahiyah. Ayo baca Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala al-musannif wa rahimahu wa ta'ala. Wa qawluhu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fadzakara al-mas'ulina wa atlaqa al-mas'ula anhu. Ya umma kulla ma yahtajuhu al-'abdu wa la ya'lamuhu. وكذلك أمره تعالى بصبره ومحبة صابرين وثناؤه عليهم وبيان كثرة ajrihim min ghairi ayyida dalika bi nawin ghairi an yuqayyida dalika bi nawin yashmalu anwa'a sabri as-salasati wa hiya sabru ala ta'ati Allahi wa an ma'siyatihi wa ala aqdarihi al-muqrimati wa muqabilu dalika jamu liqafirina wa zalimina wa fasikina wa musyrikina wa munafikina wa mu'tadina wa nahuihim min ghairi an yuqayyida ay yuqayyidahu bi syai'in min ghairi an yuqayyida ay yuqayyidahu bi syai'in liyashmala jami'a dhalika al-ma'na wa min hadha qawluhu fa in ukhsirtum liyashmala kulla hasrin fa in khiftum fa rijalan aw rukbana aw rukbana ya umma kulla khawfin fa qad yuqayyidu dhalika bi ba'dil umuri fa yataqayyadu bihi ma sabaqal kalamu li ajlihi wa hadha syai'un katsirun law dhahabna nadhkuru al-amthilata la tawalat walakin qad futiha laka al-babu famshi ala hadha sabili al-mukti ila riyadi bagi jatin min asnafil ulum. Demikian pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, jika kalian tidak tahu. Pada para al-mas'ulina, maka Allah di sini menyebutkan kepada orang-orang yang mas'ulin, yang patut ditanya, ya, yang layak ditanya, ya, ahla dzikr. Siapa aja? Makanya ketika ada ulama yang menyebutkan segala sesuatu telah disebutkan dalam Al-Quran, ada yang menantang, ayo coba sebutin, bikin roti ada nggak di Al-Quran? Kata ulama ini, ada. Mana ayatnya? Bentar, saya panggil tukang roti dulu. Eh, sini kamu tukang roti. Gimana cara bikin roti? Oh, ini tepung, ini. Nah, itu ada di Al-Quran. Loh, mana ada kayak begitu? Iya, ayatnya fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Hah? Paham gak di sini? Nah, kayak Ibnu Mas'ud menyatakan, patok itu haram. Ada diharamkan oleh Al-Quran. Ya, ada wanita yang menghafal Quran. Saya baca Quran, saya hafal Quran. Gak ada tuh larangan tato di Al-Quran. Kalau kamu baca benar, ada. Mana? Ya. Ada surah Al-Hasyr. Ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya adab Allah, hukuman Allah sangat pedih. Allah sangat pedih hukumannya. Hah? Iya, memang ada. Iya, Rasul melarang. Rasul melaknat wanita yang ditato dan wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato. Cakupnya ke ayat itu. Kata Ibnu Mas'ud, ini dilarang di Al-Qur'an. Ya. Makanya kalau ada cowok yang ditato, itu naudzubillah, udah menyerupai wanita. Masuk larangan tato lagi, karena pada masa jahiliyah yang ditato adalah perempuan. Kalau dia ditato, dia kena hadis. La'anallah. Ya. Mukhannas minar rijal. Wal mutarajilat minan nisa. Ya, Allah melaknat wanita yang kecowok-cowokan, tomboy. Dan Allah melaknat cowok yang kemayu. Mukhannas. Yang kemayu, yang kecewek-cewekan. Apa bahasa kitanya? Tomboy, kalau cowok tomboy. Kalau cewek apa? Kalau cewek tomboy. Kalau cowok apa? Banci. Bencong ya, banci. Kok jadi lupa sih banci? Nyebut banci aja jadi lupa. Allah musta'an. Baik, berikutnya mana lagi? Wa atlaqal mas'ula anhu. Maka Allah memutlakan semua yang ditanya, yang patut ditanya di ayat ini. Liya ummaku la mayahtajuhu al-abdu wa la ya'lamu. Agar mencakup semua yang dibutuhkan oleh hamba dan perkara-perkara yang mereka tidak ketahui, agar mereka bertanya pada ahlinya. Ya, antum enggak ngerti ilmu tentang komputer, ilmu IT. Ya, maka Al-Qur'an memerintahkan antum untuk bertanya pada ahlinya. Misalkan Pak Edi, ya. Ayatnya mana? Pas alu ala dikering kutum la ta'lamu. Ya, bikin rendang padang. Nah, ada ayat Al-Quran. Atau tanya marepi. Pas alu ala dikering kutum la ta'lamu. Bikin apa itu? ayam pakai tempe? Ah, tanya warga. Gulai ayam pakai tempe, tanya warga. Antum mau tanya gimana cara ngabisin makanan? Tanya sama Paris. Jagonya di situ. Ya Paris ya. Wa kadzalika amruhu ta'ala, demikian pula dengan perintah Allah Ta'ala bisabar, untuk bersabar. Wa mahabbati sabirin, dan mencintai orang-orang yang bersabar. Wa sana'u 'alaihim, dan pujian Allah terhadap mereka orang-orang yang bersabar. Wa bayanu kasrati ajrihim, dan Allah menjelaskan ya banyaknya pahala orang-orang yang bersabar. Min ghairi an yuqayyida dzalika binau'in, tanpa Allah mengikat, mempersyaratkan dengan satu jenis apapun kesabaran itu, enggak. Ya. Liyasmala anwa'as sabr as-salasati, agar mencakup semua jenis kesabaran, tiga jenis kesabaran. Wa hiya as-sabr ala ta'atillah, itu sabar untuk tetap taat kepada Allah. As-sabr an maksiatillah, sabar dari menahan diri untuk bermaksiat pada Allah. Wa ala aqdarihi al-mu'limah, dan sabar untuk menerima ya kepada takdir-takdir Allah ya yang mu'limah, yang menyakitkan. Artinya takdir Allah yang buruk. Ya. Wa muqabilu dzalik, kebalikannya apa? Nah, kebalikannya zammul lil kafir, zammuhu lil kafirin. Ya, celaan Allah terhadap orang kafir, orang zalim, orang fasik, orang musyrik, orang munafik, mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Ya, dan seterusnya min ghairi ayyuqayyidahu bi syai'in. Ya, tanpa Allah ya membatasinya dengan sesuatu apapun. Ya, untuk apa? Liyasmala jami'a dzalikal ma'na. Agar maknanya itu mencakup terhadap semua celaan. Kayak orang kafir pun semua tercela. Wa min hadza qauluhu ta'ala, dan dari sinilah firman Allah Ta'ala, fa in ukhsirtum. Ya, berarti kan di sini, fa in ukhsirtum, dan jika kalian dikepung ya. Jika kalian dikepung, liyashmala kull hasrin. Ini mencakup semua bentuk pengepungan. Ya. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan, dan jika kalian takut bahaya, maka salatlah dalam keadaan berjalan atau berkendara. Ini salat lagi dalam perang. Ya ummakul khauf, ini mencakup semua jenis ketakutan, mau takut dari musuh, dari binatang dan seterusnya. Waqad yuqayyidu bidzalik dzalika bi ba'dil umur. Ya barakallahu fikum. Terkadang Al-Qur'an atau Allah membatasinya ya dengan sebagian perkara. Fataqayyadu bihi ma sabaqal kalamu li ajrihi. Ya, sehingga dibatasilah ya pembahasan ya, dari yang telah lalu karenanya. Ya, sehingga konteks pembicaraan menjadi dibatasi pula karenanya. Ya. Ya, ini karena penyebutannya dibatasi pada sebagian perkara. Ya, barakallahu fikum. Wa hadza syai'un katsirun, dan ini banyak di Al-Qur'an. Lau dhahabna ya. Seandainya ya kita ini ya dhahabna, maksudnya kita bukan pergi maksudnya. Nadzkuru, seandainya kita menyebutkan al-amtsilata, semua contoh-contohnya, la talat, pasti akan panjang nanti. Ya, jadi panjang lebar urusannya. Ya. Ya, walakin qad futiha laka al-babu. Namun pintu pembahasan ini telah dibukakan untuk Anda. Famsi ala hadas sabil, imsi, berjalan. Maka silakan Anda berjalan pada alur ya jalan ini, al-mufdi, yang akan mengarahkan Anda ila riyadin bahijatin. Ya, kepada taman-taman yang indah, min asnafil ulum, dari berbagai jenis ilmu ini. Masyaallah. Ya, cukup ya. Nah, ini sudah jelas rasa ini ya. Tidak perlu lagi jelasan. Subhanallah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, astagfirullah wa atubu ilaikum.